Berdebar detak jantung, detik menit kehidupan, berpacu dengan waktu saat di dunia. Kejap-kejap tangga, jernih amat kekuatan, berkaca dalam waktu hidup di dunia. Kisah umat silih berganti sejak dulu hingga kini, tiadakan pernah berubah sampai nanti. Datang aja silih berganti, tiada kata nanti-nanti. Detik perjalanan waktu penantian. Berkaca dalam waktu.